Kita pulai tiba yo mama, anak darot aku. Mara pulai tiba yo mama, anak darot aku. Saambanyo lama yo mama, patay jo jari.